بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pemirsa sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran fikih madhab Hambali dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib karya al-alam Mansur bin Yunus al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun sholat dan wajib-wajib sholat. Penulis mengatakan faslun arkanuha, fasa tentang rukun-rukun sholat. Dan di sini disebutkan ada 14 rukun sholat. Dalam madhab Hambali itu ada 14 rukun sholat. Yang pertama, al-qiyamu fi fardin li ghairi ma'dhurin. Di antara rukun sholat adalah berdiri. Dan berdiri itu menjadi rukun sholat dalam fardin, dalam sholat fardu, dalam sholat wajib. Adapun dalam sholat sunnah, maka boleh. Ya, boleh untuk tidak sambil berdiri walaupun tanpa udzur. Ya. Namun andaikan seorang sholat sunnah dalam keadaan duduk, ya, tidak berdiri, maka pahalanya setengah dari pahala berdiri. Lillahi dima'adhurin, bagi orang yang tidak punya udzur. Artinya bagi orang yang punya udzur, dia tidak mampu berdiri, dia boleh sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya, ini dalam sholat fardu. Ya, Nabi mengatakan sholli qa'iman wa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Sholatlah sambil berdiri, kalau enggak sanggup maka sholatlah sambil duduk, kalau enggak sanggup maka sholatlah sambil berbaring. Jadi untuk sholat fardu, ya, dia wajib berdiri kalau masih mampu. Kalau mampu berdiri kok enggak berdiri, ya, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia enggak mampu, dia boleh duduk. Kalau enggak mampu duduk, boleh berbaring. Adapun sholat sunnah, maka baik ada udzur atau tidak, boleh sambil duduk atau berbaring, ya, atau boleh sambil duduk, afwan, boleh sambil duduk walaupun tidak ada udzur. Namun kalau sholat sambil duduk, maka pahalanya setengah, ya, dari sholat sambil berdiri. Wadir wa tahrimatu. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, tahrimah di sini maksudnya adalah takbiratul ihram. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapannya, ucapan Allahu Akbar, ya, bukan mengangkat tangannya. Yang ketiga adalah wal fatihatu, membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam madhab Hambali, Al-Fatihah di sini maksudnya adalah dimulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya, dan tidak wajib mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah hukumnya sunnah saja, tidak wajib dan tidak termasuk rukun. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah warruku'u, melakukan ruku. Yang selanjutnya adalah wal-i'tidalu anhu, i'tidal dari ruku, bangun dari ruku. Wasujudu, kemudian sujud. Warraf'u minhu, kemudian bangun dari sujud. Waljulusu baina sajdataini, kemudian duduk di antara dua sujud. Watuma'ninatu, dan tuma'ninah fil kulli, pada semua gerakan di atas. Maksudnya adalah tuma'ninah di dalam ruku, tuma'ninah di dalam i'tidal, tuma'ninah di dalam sujud, dan tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Ini semua wajib tumakninah, bahkan rukun. Ya, tumakninah dalam empat gerakan tadi adalah rukun. Dan tumakninah memang maknanya adalah tenang. Ya, tumakninah itu tenang. Tapi tumakninah itu ada batasan minimalnya. Ya, batasan minimal tumakninah adalah sudah menempati posisi yang seharusnya. Kalau pada ruku ya sudah menepati posisi ruku. Kalau pada i'tidal ya sudah lurus, sudah berdiri tegak, lurus badannya. Kemudian kalau sujud ya sudah menepati posisi sujud. kalau duduk di antara dua sujud ya sudah menepati posisi duduk. Dan sempat untuk membaca satu zikir. Ya, kalau ruku maka sempat membaca Subhana Rabbil Azim. Kalau i'tidal maka sempat membaca Rabbana Lakal Hamdu. Kalau sujud maka sempat membaca Subhana Rabbil A'la. Kalau duduk di antara dua sujud sempat membaca Rabbighfirli. Minimal satu kali semuanya. Maka itulah ada itu maka itulah batasan minimal dari tuma'nina. Wa tashahhudu al-akhiru. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tasyahud akhir. Perhatikan ya, tasyahud akhir. Lalu bagaimana dengan tasyahud awal? Tasyahud awal itu termasuk wajib sholat. Ya, nanti akan disebutkan. Kemudian wa julusun lahu dan duduk tasyahud akhir. Walis salami dan duduk untuk salam. Wa tartibu dan berurutan dalam melaksanakan rukun-rukun yang barusan. Wa taslimu dan salam. Ya, maka ini 14 rukun sholat dalam mazhab Hambali. Dan apa bedanya rukun dengan wajib sholat? Bedanya rukun andaikan tidak dilakukan, baik karena sengaja atau karena lupa, maka sholat tidak sah. Sekali lagi, rukun kalau tidak dilakukan, tidak dikerjakan satu saja, baik karena sengaja ataupun karena lupa, ya termasuk karena lupa, maka sholatnya tidak sah. Adapun wajib, wajib sholat, dalam mazhab Hambali, wajib sholat adalah semua perbuatan yang kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholat batal. Kalau ditinggalkan sengaja, sholat batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka sholat tidak batal. Nah ini bedanya. Beda antara rukun sholat dengan wajib sholat adalah pada bagian keduanya. Yaitu kalau ditinggalkan karena lupa. Kalau rukun ditinggalkan karena lupa, maka batal sholatnya. Tapi kalau wajib, kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak batal sholatnya, namun dia harus sujud sahwi. Tapi dua-duanya, baik rukun ataupun wajib sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Kemudian, wajibatuha, wajib-wajib sholat. Di sini disebutkan ada 8, ya, 8 wajib sholat. Rukun sholat ada 14, wajib sholat ada 8. Yang pertama adalah takbiratul intiqali atau takbirul intiqali, takbir intiqal. Takbir intiqal adalah setiap takbir yang berada di antara dua rukun. Misalnya takbir antara berdiri dengan ruku. Itu ada takbir, takbir menuju ruku. Itu takbir intiqal. Kemudian takbir dari i'tidal menuju sujud. Itu juga takbir intiqal. Takbir dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud, itu juga takbir intiqal. Demikian juga dari duduk di antara dua sujud menuju sujud lagi, itu juga takbir intiqal. Kemudian dari sujud yang kedua menuju berdiri pada rakaat yang selanjutnya, itu juga takbir intiqal. Intiqal artinya perpindahan. Nah, takbir intiqal hukumnya wajib. Ya, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Dan takbir intiqal itu adalah ucapannya, ucapan Allahu Akbar, ya bukan mengangkat tangannya. Adapun mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Ya, sedangkan mengucapkan Allahu Akbarnya itulah yang termasuk wajib sholat. Kemudian wa tasmi'u wa tahmidu, mengucapkan tasmi' ya ketika bangun dari ruku dan mengucapkan tahmid. Mengucapkan tasmi artinya mengucapkan sami Allahu liman hamidahu. Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Mengucapkan tahmid artinya mengucapkan Rabbana lakal hamdu, atau boleh pakai waw ya, Rabbana walakal hamdu. Nah, ini yang dilakukan ketika bangun dari ruku. Dan ini menjadi wajib bagi imam dan munfarid. Wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi orang yang jadi makmum, maka kewajiban dia hanya tahmid saja. Hanya tahmid saja. Jadi dia tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Namun kewajiban bagi dia hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu." Kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi bagi makmum cukup tahmid saja. Dan tahmid di sini yang wajib hanyalah mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Adapun doa tambahannya sunnah. Ya, misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ini hukumnya sunnah. Atau Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini hukumnya sunnah. Yang wajib hanya sampai Rabbana walakal hamdu. Kemudian kewajiban salat yang selanjutnya adalah wa marratun ula fi tasbih ruku'in wa sujudin, yaitu mengucapkan tasbih dalam ruku' dan sujud pada yang pertama kali. Jadi tadi mengucapkan subhana rabbil azim ketika ruku', ini hukumnya wajib. Ini termasuk wajib salat. Yang pertama, adapun yang kedua dan yang ketiga dan yang selanjutnya hukumnya sunnah. Ya. Jadi yang pertama hukumnya wajib. Kemudian juga mengucapkan subhana rabbil a'la ketika sujud. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua dan yang ketiga dan yang seterusnya hukumnya sunnah. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya mengucapkan tasbih ketika ruku dan sujud yang wajib itu satu kali, yang sunnah tiga kali. Kemudian boleh lebih dari 3 kali, maksimal 10 kali. Kemudian Rabbi firli baina sajdataini. Di antara kewajiban salat adalah mengucapkan Rabbi firli ketika duduk di antara dua sujud. Minimal 1 kali. Ya. Ya, yang wajib 1 kali, adapun kalau lebih dari itu maka boleh, ya. Namun yang wajib hanya 1 kali. Rabbi firli 1 kali. Kemudian watashahudun awalu wajil satuhu, dan tashahud awal dan duduk tashahud awal. Tashahud awal itu bacaannya, ya, bacaan attahiyatu lillah dan seterusnya. Kemudian duduknya, duduk tashahud awal. Ya, maka tashahud awal dan duduk tashahud awal itu termasuk wajib sholat. Ya, termasuk wajib sholat. Dan tidak termasuk rukun sholat. Nah, ini 8 wajib sholat. Kemudian kata penulis, wa masiwa dzalika mimma taqaddama sunanun. Adapun yang selain yang disebutkan di atas, yang tidak termasuk rukun sholat, tidak termasuk wajib sholat, maka semuanya itu adalah sunnah-sunnah sholat. Ya, seperti membaca doa istiftah, kemudian membaca ta'awudz, membaca basmalah. Ya, kemudian mengangkat tangan, kemudian sedekap, ya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, meletakkan tangan di bawah pusar, dan yang lain-lainnya itu semua sunnah-sunnah sholat, ya, sunnah sholat, tidak wajib dan tidak rukun. La yushra'u li tarkihi sujudun, dan kalau ditinggalkan tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Dalam madzhab Hambali, orang yang meninggalkan sunnah sholat maka tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi, tidak sunnah. Ya. Dalam madzhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sunnah sholat maka disunnahkan juga untuk sujud sahwi. Ya. Tapi dalam madzhab Hambali, orang yang meninggalkan sunnah sholat tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Namun wa in sajada fala ba'sa. Namun kalau ada orang yang sujud sahwi karena meninggalkan salah satu ruku, salah satu sunnah salat, maka tidak mengapa. Ya, boleh, hukumnya boleh, tidak sunnah. Wa in taraka wajiban amdan batalat. Dan kalau seseorang meninggalkan salah satu kewajiban salat karena sengaja, maka batal salatnya. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Wasahwan sajadalahu. Dan kalau seseorang meninggalkan kewajiban sholat karena lupa, ya, maka tidak batal sholatnya, tapi dia harus sujud sahwi, ya, harus sujud sahwi. Adapun kalau meninggalkan sunnah-sunnah sholat, maka ulama sepakat tidak batal sama sekali, ya, atau melakukan perkara yang makruh dalam sholat juga tidak batal. Jadi batal kalau meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib sholat dengan sengaja, sholat menjadi batal. Nah, karena di sini dibahas tentang sujud sahwi, siapa yang meninggalkan wajib sholat tidak sengaja karena lupa, maka tidak batal sholatnya, namun dia wajib sujud sahwi. Sehingga pembahasan yang selanjutnya adalah tentang sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Bab tentang sujud sahwi. Penulis mengatakan, Al-Alama Al-Buhuti rahimahullah mengatakan, yushra'u li ziyadatin wa naqsin wa syakkin. Disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi karena adanya penambahan atau adanya pengurangan atau adanya keraguan. Ini tiga penyebab dilakukan sujud sahwi, ya. Adanya penambahan, adanya pengurangan, adanya keraguan. La'am dan fi fardin wa naflin, bukan karena kesengajaan, ya. Kalau orang melakukan kesengajaan, sengaja nambah rukun sholat atau sengaja mengurangi rukun sholat, maka tidak disyariatkan untuk sujud sahwi, ya, namun batal sholatnya kalau dia sengaja. Dan sujud sahwi berlaku fi fardin wa naflin, pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, di catatan kaki disebutkan, yushra'u ay yushra'u fi fardin wa naflin, disyariatkan sujud sahwi pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Faman zada fi'lan min jinsiha, maka barang siapa yang menambah perbuatan atau gerakan min jinsiha yang termasuk jenis gerakan sholat, ya, maka atau dalam bentuk qiyaman, berdiri, itu dengan nambah rokaat, ya, misalnya sholat subuh, setelah sujud yang kedua, pada rokaat yang kedua, berdiri lagi, sehingga nambah rokaat. Au qu'udan, atau nambah duduk, ya, nambah duduk. Au ruku'an, atau nambah ruku. Au sujudan, atau nambah sujud. Ya, maka inilah gerakan-gerakan yang membuat seseorang dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Nambah berdiri, nambah duduk, nambah ruku, nambah sujud. Ini tidak semua adanya tambahan gerakan dalam sholat itu menjadi harus melakukan sujud sahwi, ya. Pertama, gerakan itu harus min jinsiha, termasuk gerakan sholat, ya. Jadi misalnya kalau ada orang melakukan gerakan di luar gerakan sholat, ya. Sedang sholat misalnya, kemudian dia garuk-garuk, nah, ini kan tambahan gerakan. Dalam sholat gak ada gerakan garuk, tapi dia lakukan itu. Maka ini tidak membuat dia harus sujud sahwi, karena ini bukan min jinsiha, bukan gerakan sholat. Kemudian, kalau gerakannya bukan termasuk empat gerakan tadi, bukan nambah berdiri, bukan nambah duduk, bukan nambah ruku, bukan nambah sujud, ya, maka juga tidak disyariatkan sujud sahwi, ya. Seperti misalnya orang yang dia sholat jadi makmum, ya, kemudian dia yulabbas, dia mengira bahwasanya imam itu sudah ruku, gitu ya. Jadi dia seolah-olah mendengar takbir Allahu Akbar, sehingga dia ngangkat tangan, ya, Allahu Akbar. Seketika itu dia sadar, oh belum, imam belum ruku, tapi dia sudah ngangkat tangan, sehingga ada tambahan gerakan mengangkat tangan, ya, maka ini tidak membuat dia harus melakukan sujud sahwi, ya. Ya, tadi sekali lagi, sujud sahwi dilakukan kalau ada tambahan dari empat gerakan ini, yaitu berdiri, tambahan berdiri atau tambahan duduk atau tambahan ruku atau tambahan sujud. Nah, kalau seseorang nambah salah satu dari empat ini amdan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Wasahwan, kalau seseorang menambah salah satu dari empat gerakan ini karena lupa, maka sajadalahu, dia harus sujud sahwi. Wa in zada rak'atan fa aktsara sahwan sajada. Kalau seseorang menambah satu rakaat atau lebih karena lupa, maka dia harus sujud sahwi. Kalau karena sengaja enggak boleh, salatnya batal ya. Tapi kalau dia tambah rakaat karena lupa, maka salatnya sah ya, namun dia harus sujud sahwi. Wa mata dzakara, dan ketika seseorang ingat ya, dia menambah rakaat, maka roja'a, dia harus kembali duduk. Jadi kalau seseorang itu nambah rakaat maka dia harus kembali duduk ya. Berbeda dengan kalau seseorang lupa tidak tasyahud awal. Jadi setelah rakaat yang kedua, misalnya sholat maghrib gitu ya, setelah rakaat yang kedua, dia setelah sujud yang kedua, kemudian dia langsung berdiri, lupa tidak tasyahud awal, langsung berdiri, maka ketika itu jangan meroja', nggak boleh ya. Tapi dilanjutkan rakaat ketiga ya, adapun nanti setelah sholat dia harus sujud sahwi. Adapun kalau dia nambah rakaat ya, misalnya sholat maghrib, setelah rakaat yang ketiga dia nambah lagi rakaat yang keempat, maka ketika ingat dia langsung roja' ya, dia langsung kembali ke posisi duduk. Ya bedakan ya, kalau berdiri pada rakaat yang bukan tambahan dan lupa tasyahud awal, maka tidak boleh kembali duduk ya, gak boleh kembali duduk, namun nanti di akhir ada sujud sahwi. Tapi kalau nambah rakaat, maka tidak boleh dilanjutkan, namun dia harus kembali duduk. Wa tasyahada, dan setelah duduk dia lanjut tasyahud. Innamnya kun tasyahada, kalau belum tasyahud. Wa sajada, kemudian setelah itu sujud sahwi. Wa sallama, dan salam. Ya, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Wa innabbahahu thiqatani falam yarji batalat salatuhu. Nah kalau dia nambah rakaat ya, misalnya dia bangun untuk ke rakaat yang keempat pada sholat maghrib ya, atau yang paling sering terjadi itu sholat asar ya, yang paling sering terjadi lupa rakaat itu sholat asar ya. Kalau seseorang itu nambah rakaat yang kelima, kemudian ada yang ingatkan thiqatani, ada yang ingatkan dua orang yang thiqah, yang terpercaya, baik dari kalangan makmum kalau dia imam, atau dari kalangan orang yang tidak sholat. Jadi kalau seseorang jadi imam ya, dan dia nambah rakaat yang kelima, makmumnya mengingatkan, dan mengingatkan itu dua orang atau lebih. Atau ada orang sholat sendirian, sholat asar sendirian, dan dia naik lagi untuk rakaat yang kelima, dan orang yang di sekitarnya mengingatkan, loh kamu kok nambah lagi rakaat yang kelima, salah itu salah gitu. Dan yang mengingatkan dua orang atau lebih, dan orangnya terpercaya. Falam yarji, namun orang tadi tidak kembali duduk, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Karena dia sama dengan orang yang sengaja ya, karena sudah diingatkan, awalnya lupa tapi diingatkan, kok dia malah lanjut, berarti dia menambah rakaat ya. Menambah rakaat dengan sengaja. Dengan syarat in lam yatayaqqan sawaba nafsihi, dengan syarat kalau dia tidak yakin dengan pilihan dirinya, dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan ya. Tapi kalau dia yakin, oh saya yakin ini rakaat yang keempat, jadi seseorang misalnya berdiri untuk rakaat yang kelima, kemudian ada orang mengingatkan, salah kamu itu rakaat yang kelima ya, kamu nambah rakaat, tapi dalam hatinya, wah saya yakin rakaat yang keempat kok, bukan rakaat kelima, saya yakin ini, bukan ragu-ragu gitu ya. maka tidak batal, ya, sholatnya tidak batal. Ya, kalau dia memang yakin. Tapi kalau dia ragu, dia sendiri ragu. Ini rakaat kelima apa keempat? Dan ada orang ingatkan dua orang, maka dia harus kembali. Dia harus kembali. Demikian juga kamu tabi'ihi aliman. Demikian juga orang yang ngikuti dia, artinya makmumnya. Ya, kalau makmumnya aliman, kalau makmumnya tahu, ya, maka makmumnya juga batal. Ya, kalau imam itu naik untuk rakaat yang tambahan, seperti tadi sholat asar, imamnya naik rakaat yang kelima. Kalau makmumnya tahu bahwasanya ini rakaat tambah, maka makmum nggak boleh naik, nggak boleh ikuti. Ya, dia harus tetap dalam kondisi duduk. Ya, dalam kondisi duduk, nggak boleh ikut imam yang naik untuk rakaat tambahan. Nah, kalau makmumnya malah ngikuti, maka dirinci. Kalau makmumnya sabar, ini adalah rakaat yang kelima, rakaat tambahan. Dia sadar itu dan dia tetap mengikuti imam, maka sholat dia batal, sholatnya si makmum batal. Duna man faraqahu, berbeda dengan orang yang menyelisih imam. Ya, imamnya naik, dia nggak naik. Ya, dia tetap duduk, maka dia nggak batal. Au tabi'ahu nasiyan, atau makmum yang ngikuti imam karena lupa juga, gitu ya. Jadi imam naik rakaat kelima, makmum juga nggak yakin ini rakaat kelima atau rakaat keempat nih, nggak yakin, gitu ya. Ya, jadi nasiyan au jahilan, atau karena nggak tahu, ya, baik lupa atau karena memang nggak tahu, gitu ya. Kadang orang itu sedang sholat itu pikirannya kemana-mana, ya, mikirkan dagangan, mikirkan hutang, mikirkan macam-macam, sehingga dia lupa ini rakaat keberapa, gitu ya. Nah, kalau makmumnya seperti ini, maka tidak batal sholatnya walaupun dia mengikuti imam yang salah. Ya, jadi sekali lagi, makmum kalau tahu imamnya nambah rakaat nggak boleh naik, nggak boleh diikuti. Ya, dia tetap dalam kondisi duduk dan dia ucapkan subhanallah, subhanallah, seperti itu supaya imamnya sadar bahwasanya dia naik untuk rakaat yang tambahan. Walaupun misalnya imamnya lanjut terus, ya, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud lagi, maka makmum tetap diam. Kalau makmumnya yakin ini adalah rakaat tambahan. Ya, kemudian nanti dia salam bersama imam, ya. Salam bersama imam dan setelah sholat kasih tahu, "Mam, Pak Imam, ya, tadi jenengan nambah rakaat." Ya, kamu nambah rakaat sehingga nanti imamnya sujud sahwi. Namun kalau makmumnya juga sama-sama tidak tahu, ya, sama-sama lupa, maka makmumnya tidak batal sholatnya. Wala yu'taddu biha masbuqun, dan kalau itu terjadi pada makmum yang masbuq, maka tidak dianggap sebagai rokaat. Ya, jadi misalnya sholat asar 4 rokaat. Setelah 4 rakaat, imam naik rakaat yang kelima, tambahan. Dan ada makmum yang dia mulai ikut sholat di rakaat yang kedua. Ya, mulai ikut sholat di rakaat yang kedua. Kemudian ketika imam naik untuk rakaat yang kelima, makmum ikut naik. Ngikuti si imam. Dan ini salah, ya. Ini rakaat yang salah. Maka rakaat yang salah ini tidak dianggap sebagai rakaat yang keempat bagi si makmum masbuk. Ya. Jadi dia dianggap baru 3 rakaat. Naiknya dia belum termasuk rakaat yang keempat. Tidak dihitung rakaatnya. Sampai si imamnya salam dulu, ya, kemudian baru setelah itu makmum masbuknya itu naik untuk rakaat yang tersisa. Nah, masih tentang sujud sahwi. Bagaimana kalau seseorang yang dia menambah atau mengurangi gerakan sholat, ya, dan harusnya dan itu wajib bagi dia, namun dia tidak lakukan itu, kemudian sudah berlalu waktu yang lama. Ya. Jadi misalnya ada orang kurang tasyahud awalnya, ini ada orang sholat, misalnya sholat maghrib, ya. kemudian lupa enggak tasyahud awal. Karena lupa, bukan sengaja. Nah, setelah selesai sholat, dia juga lupa enggak sujud sahwi. Nah, jadi harusnya kan orang lupa gerakan sholat, sujud sahwi. Nah, ini ada orang sudah lupa gerakan sholat, lupa lagi sujud sahwinya. Ini sebenarnya keterlaluan ya. Sujud sahwi kan sujud untuk nambal lupa. Ini sujud sahwi malah lupa juga. Nah, gimana kasusnya? Kalau misalnya ada orang seperti itu, setelah selesai sholat, dia harusnya sujud sahwi, tapi dia nggak sujud sahwi, kemudian dia zikir ya, kemudian dia sholat ba'diyah, kemudian dia pulang ke rumah, baru ingat, oh iya, tadi harusnya saya sujud sahwi. Ya, maka apakah di rumah dia harus sujud sahwi? Jawabannya tidak harus. Ya. Jadi sujud sahwi itu hanya dilakukan ketika belum ada jeda yang lama. Tapi kalau sudah ada jeda yang lama, sudah dipisahkan dengan zikir, apalagi sudah dipisahkan dengan ngobrol, apalagi sudah pulang ke rumah, apalagi sudah berhari-hari, maka kewajiban sujud sahwinya gugur. Ya, kewajiban sujud sahwinya gugur. Dan sholatnya tetap sah. Ya, kalau memang dia lupa. Ya, tadi misalnya lupa tasyahud awal. Dan lupa, bukan sengaja. Kemudian sujud sahwinya juga lupa. Ya, maka kalau sudah dipisahkan dengan jeda yang lama, sudah dipisahkan dengan dikir, atau dengan ngobrol, atau dengan pulang ke rumah, atau sudah berhari-hari, maka gugur kewajiban sujud sahwinya, dan sholatnya tetap sah. Kemudian juga, sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ini masalah yang longgar. Ya. Walaupun tadi disebutkan di sini, sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebagian ulama ada yang merinci kalau menambah gerakan, maka sujud sahwinya setelah salam, dan kalau mengurangi gerakan sebelum salam. Ya. Namun ini bukan hal yang saklek ya, dan masalah tempat sujud sahwi itu adalah masalah yang longgar. Jadi boleh sebelum salam, boleh setelah salam, baik karena penambahan ataupun karena pengurangan ataupun karena keraguan. Kemudian sujud sahwi atau ketika terjadi keraguan rokaat pada sholat, maka yang pertama dilakukan adalah tahari. Ya, tahari itu mencari indikasi-indikasi untuk memilih kemungkinan yang paling kuat. Ya, jadi, misalnya ketika seseorang bangun, ya, bangun untuk rokaat selanjutnya, dia lupa ini rokaat ketiga apa rokaat kedua. Ya, maka dia ingat-ingat dulu, dia tahari cari indikasi. Oh iya, saya tadi rokat pertama saya baca surat Al-Ikhlas misalnya. Rokat kedua tadi saya baca surat, misalnya surat Al-Kautsar. Ya, saya ingat tadi saya baca dua surat ini. Nah, berarti ini rokat ketiga. Ini rokat yang ketiga. Kalau rokat kedua berarti harusnya saya cuma baca satu tadi. Saya ingatnya satu. Tapi saya ingat tadi baca dua surat. Yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kautsar. Berarti saya sudah lewati dua rokat. Ini rokat yang ketiga. Maka dia tetapkan ini rakaat yang ketiga dengan metode tahari. Kalau dia tidak punya indikasi apa-apa, ya, masih tetap bingung ini rakaat keberapa, maka pilih yang aqal, pilih yang paling sedikit. Kalau dia bingung ini rakaat kedua apa ketiga, dan dia nggak punya indikasi, ya, maka dia tetapkan ini rakaat yang kedua, ini rakaat yang kedua bukan yang ketiga. Dan nanti setelah sholat atau setelah salam atau sebelum salam, dia melakukan sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi itu dua kali. Ya, sujud sahwi itu dua kali. Dua kali sujud maksudnya. Dengan bacaan yang sama seperti sujud dan juga duduk di antara dua sujud yang sama. Jadi misalnya kalau setelah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud, ya, sujud turun, kemudian baca Subhanallah Rabbil A'la, ya, minimal satu kali. Kemudian bangun, duduk di antara dua sujud dengan baca Rabbi Ghafirli, ya, Rabbi Ghafirli. Kemudian setelah itu sujud lagi dengan baca sama Subhanallah Rabbil A'la. Ya, setelah itu bangun, selesai sholat. Atau sebelum salam, ya, setelah tasyahud akhir sujud Subhanallah Rabbil A'la minimal satu kali, kemudian duduk. Bangun untuk duduk di antara dua sujud, membaca Rabbi Ghafirli minimal satu kali, kemudian sujud lagi, membaca Subhanallah Rabbil A'la lagi, kemudian bangun, kemudian baru salam. Namun bacaan yang banyak tersebar di masyarakat ketika sujud sahwi yaitu membaca innallaha atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ini tidak ada dalilnya. Ya, membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ini tidak ada dalilnya. Bacaan sujud sahwi itu sama membaca subhanarabbil a'la, ya, seperti bacaan-bacaan sujud yang lainnya. Ya, ini bisa kita bahas, kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan amal kita, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan anilhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.